Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Janabal kurama, masyayikhan al-a'izza, wa ulama'an al-ajilla, kunjuk wonten ngarsanipun sagunging para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, lan engkang dipun sepuhaken, engkang tansah winantu ing pahormatan, engkang kula ta'zimi, kula suwuni pangestu lan pendonga, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, yang saya hormati Bapak Camat beserta seluruh jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan seluruh anggota yang hadir, Bapak dan Ramil dan anggota yang hadir, Bapak Kepala Desa, sedaya perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat, ingkang kula hormati kanca-kanca remaja, kanca-kanca panitia, sahabat-sahabat Ansor, Banser yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, para bapak, para ibu, para sederek, sedaya jamaah ingkang sangat kula hormati, kula tersenani, rahimakumullah. Setelah satu bulan kita sama-sama mengalami kenaikan BBM. Kok melongo? BBM sing kula maksud mboten bahan bakar minyak, ning BBM singkatan dari bulan barokah maghfirah. Nggih menika wulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, disingkat BBM, bulan barokah maghfirah. Karena berbicara tentang BBM, tentu yang terlintas dalam benak dan pikiran kita ya segala hal yang berkaitan dengan BBM. Lek ngomong ke BBM niku mesti langsung kemutan wonten sing namine premium. Gini apa mboten? Mbok gak pati semangat tok. Wonten namine premium, nggih mboten? Wonten namine solar, nggih mboten? Wonten meleh namine Pertamax, nggih mboten? Karena BBM itu bulan barokah maghfirah, maka kemarin yang kita lakukan pertama premium, prei makan dan minum. Poso. Yang kedua solar, salat lebih rajin. Yang ketiga pertama perangi tabiat maksiat. Angel nggih kata-kata ngene. Mulane yo larang. Pertama kemarin kita premium, prei makan dan minum, dan prei juga segala hal yang membatalkan puasa kita. Puasa niku ibadah yang iya. Puasa itu ibadah yang bebas dan aman dari unsur show, unsur alpameru. Kalau ibadah-ibadah yang lain bisa dipamerkan, tapi poso gak kena dipamerno. Poso niku urusan antare kula panjenengan kalih Gusti. Yang tahu kita puasa atau tidak cuman kita dengan Allah. Anak gak ngerti, bojo gak ngerti, sopo-sopo gak ngerti zaman poso apa gak. Maka saya ulang, puasa itu ibadah yang aman dari faktor show, aman dan bebas dari unsur riya. Ibadah yang benar-benar tulus, murni, ibadah yang benar-benar ikhlas. Pancen ora kena dipamerno. Nek ibadah liyane seiso dipamerke. Maca Quran iso dipamer-pamerke, leh maca di ngelek-ngelekno. Iso. Salat mawon niku tasik saged dipamer-pamerno. Nek salat ijen ya cepet-cepetan, kaya pitik nutuli jagung tul balik. Tapi nang gurine ana mertuane ngono disuwek-suwekno sujud wis 20 menit. Jungkel nyungsep ora tangi-tangi 20 menit ngerti-ngerti keturon. Seiso dipamerno. Nek ana wong akeh salate ya disuwek-suwekno. Tapi lek salat ijen ya sak genahe dhewe. Apa maneh traweh niku wis pokoke cepet-cepetan. Penyakite wong NU. Wakeh rokaate tapi cepete kaya nggodak maling. Nang trawe wow abar dalin wow abar tul jadi duli-guli gobek-gobek mencolot. Wow abar dalin wow abar tul jadi duli-guli gobek-gobek mencolot. Wow abar dalin tul jadi duli-guli gobek-gobek mencolot. Lha kuwi jane maca piye to? Lah wong salatku Mantun ngadeg terus rukuk Allahu Akbar. Niku mesine rak maca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ping 3. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Yen saged diimbui subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nembe nyengongok sami Allahu liman hamidah. Lah nek turun-turun jene-jene duli-guli ki sing mbok waca apa? Kowe paling lagi Allahu Akbar. Sup jentit. Bare tidal terus nyungsep sujud Allahu Akbar sup jentit. Lha wong subhana rabbiyal a'la ping 3 kok trimo dikorupsi sup ngono to kuwi. Kowe tiru imam sapa? Imam Samudra. Mula salat sik iso kenek dipamer-pamerke. Wong zakat, sedekah, infak, malah nemen pamere. Kadang-kadang wong sugih-sugih nika zakate wong melarat-melarat dikumpulke kon teko ning omahe desek-desekan ndak karo-karoan berjubel-jubel panas terik matahari. Rewebutan antri padahal ning ngarep ngendemi duit 10.000-an sampai banyak yang jadi korban. Wong tua-tua do kedesek ana sing kidaan bahkan kadang sampai meregang nyawa, kadang sampai mati. Polisi melu gopoh ngamanke ora diupahi apa-apa. Ming kepengin dikenal, kepengin terkenal bahwa dekne iso zakat wong nyantuni wong sak pirang-pirang carane ora bener arep ngendumi duit 10.000 wae wong sak pirang-pirang dikumpulne desek-desekan iki wong sugih kocok. Ambo digawe bangun masjid iki sing arep direnovasi wong masjid ya cempili ngene. Mula ngene iki ngundang camat barang niku karepe camate ben nyumbang. Halo bro. Aku sing ngerti Pak Camat politike panitia. Ada tulisane delekno kene gawedhi. Wong merasaku masjide kuwi, lah kok tibake iki. Wong mergo tulisane lekno kene ora ketok, mulo dipindahno kene iki ya pamer. Infak bisa dipamer-pamerin, kadang-kadang Muharram santunan anak yatim dan rondo-rondo tua. Aku kadang ngelus dodo, wong wedok wis sepuh melaku niku wis bungkuk gawe teken. Arep dikei duit 20.000 dikongkon munggah panggung melakune seyek-seyek. Subhanallah, mbok diterke nang omahe. Emboh. Loh, semua bisa dipamer-pamerin, tapi kalau puasa ndak bisa. Urusane antara awak dhewe karo Gusti. Mula poso ibadah sing paling diremeni karo Allah. Nanti ten hadis qudsi Allah ngendika, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu milikku. Siapapun ndak boleh memilikinya kata Allah. Puasa itu milikku. Aku seneng banget sama puasa. Karena puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Saking oke ganjaran. Aku sing arep bales mboten disebutke. Bapak ngapunten, zaman poso apa enggak mboten enten sing ngertos kok, Pak. Mungkin saged njenengan bengi nderek sahur bareng garwane, bareng putrane, bareng awan-awan ning gone pasar ngewelak, ngelih luwe, moka mlebu warung mangan telap-telap rampung terus diusapi iku jenenge poso sapi bar mangan diusapi. Bareng sampean muleh tutuk omah ya wis macak lemes nang ngarepe anake ambek mlakune genteyang ambek itu terus bapak lemes lele. Anakmu ya ora ngerti wong ku mangan-mangan ya buka bareng-bareng. Maka subhanallah Karena puasa yang luar biasa, ibadah yang ikhlas. Buktine nek ikhlas apa? Ora kena dipamerke pengumuman aku poso. Ora kena poso niku dipamerke. Cirine ikhlas niku kan wingi kula aturne. Cirine ikhlas niku yang ngamal tidak kepengin dilihat orang, tidak kepengin didengar orang, tidak kepengin diketahui orang. Berusaha untuk ditutup rapat, berusaha untuk dirahasiakan, disembunyikan, jangan sampai kedengaran orang, jangan sampai ketahuan orang. Sebagaimana ketika panjenengan masuk WC, gak tahu rewel toh. Ke WC panjenengan mampu merahasiakan amal yang satu itu. Begitu masuk, pintu ditutup rapat, jebret, jangan sampai ada bolongan sekecil apapun yang bisa diinceng orang. Melebu, medongkrong, doprok, kran dibuka, ben banyune suarane banter gembrocok, krocok, krocok, krocok, krocok, dan tidak terdengar bunyi pret, prokotokotok, pret, prokotokotok, pret, prokotokotok, karena kalah dengan suaranya banyu sing gembrocok mau. Ojo sampe dirungu wong aktivitas itu kan amal rahasia. Jo sampe dirungu wong, jo sampe dirungu wong, meskipun metune alot soale bar mangan jambu kluthuk entek sak pirang-pirang. Ya ora kadek bengok-bengok, aduh metune walot. Wis ngeden kok gak metu-metu ya. Ya. Ndak, kita mampu mengempetnya, mengempet. Ya mengempet. Kita empet betul-betul. Jo sampe kerungu wong, jo sampe dirui wong. Loh, meskipun suasana gak nyaman, gak enak, pesing jedinge. Ya ora kadek sambat, ora kadek bengok-bengok. Wah, pesing. Ndak, diem. Bahkan bapak-bapak karo udut karo ropaan malah dinikmati kepesingan itu. Pawesing ambek disedot udute. Rokok aroma uyuh. Ojo sampai dirungu wong, ojo sampai diketahui orang. Betul-betul rahasia. Bahkan setelah bersih, rampung cawi, medal, kita juga mampu merahasiakan amal itu dan tidak diceritakan kepada orang lain. Maka anak tok bar ngising terus dikandak-kandak ke wong. Eh yang mbah yu kemang metu suwelas. Sing walu dawa yu, sing telu ndek-ndek. Ana sing perengkel-perengkel mbah papat, mbah piro kek mengkai. Wong nek ikhlas ngamali ngono, ora kepengin dirui wong. Aja kok nyumbang nang masjid semen sak-sak kae njaluk kwitansi. Ki njaluk diumumke arep Jumatan sumbangan semen satu sak dari no. Mergo ana ngono ku, nyumbang semen sak-sak kae njaluk kwitansi, njaluk diumumke. Ana wonge ya teko kok. Wonge nganggo kethu pokoke. Ngono ku wonge ya melok guyu. Ayo nang metu, kapan sing metu berarti ya kuwi wonge. Lho, ra sida metu lungguh neh. Maka puasa yang luar biasa itu bisa mengantarkan kita untuk meraih derajat yang paling bergengsi di sisi Allah, derajat muttaqin, orang yang bertakwa ikut derajatnya paling dhuwur. Kenapa wong takwa kok derajate mulya? Takwa niku nek diringkes maknane manut. Apakah manut itu? Manut ialah kok nurut. Lah nek manut ialah nurut. Terusno, nurut ialah manut. Manut ialah nurut. Lah nurut ialah ya kok bulet kaya entut. Manut ialah wes kok nurat-nurut. Menghilangkan diri sendiri, mengalahkan kepentingan diri sendiri untuk mengedepankan yang dinut. Awake dhewe iki dihilangke, ngalah, terus mengedepankan yang dinut, apa kata yang dinut. Itu namanya manut. Maka resiko dari orang manut pasti katut sama yang dinut. Leres mboten? Lha nek ora katut jenenge ya ora manut. Zaman kok manut wong budalno pasar, mesti sampean katut tekan pasar. Engko ning kono wonge desek-desekan, nah sampean ya katut desek-desekan. Wonge mlebu ning gone blok bakul-bakul liwak asin, nah sampean ya katut mambu amis. Zaman manut wong berangkat nang masjid, Ya senajan jane ora arep nyang masjid, tapi mergo manut wong berangkat nang masjid, ya katut tekan masjid. Kok ning kono kok ana ngaji, ya katut nderek ngaji, ning kono ana zikir ya katut nderek zikir, salat jamaah ya katut nderek salat jamaah. Zaman memanut wong budal pengajian, akhirnya saiki ya katut tekan nggon pengajian kene. Kok ana dum-duman jajan sing diwadahi plastik ya katut oleh ora bro. Berarti tekamu kari nek ora oleh. Ya ora oleh wong wis entek gomplok kari plastik ketok. Mangke ana ndum-nduman ilmu ya katut oleh. Ngono. Ngapunten. Sampan kok manut wong budal ndelok konser dangdut apa orkes, mesti sampe tekan gone. Ning kono engko kok ana tawuran jotos-jotosan ya gak tepak iso kena antem iso kena jotos. Cuman uga Mas, sing nom zaman kok atine manut cewek. Akhirnya yo katut sampean, ceweke minggat atimu melu ilang. Manut soale, le ceweke minggat ya atimu katut ilang. Maka ada istilah kau curi hatiku. Lho sampean kok manut karo donya? Mesti katut rusake donya. Mergo donya ki sifate rusak. Ayo apa? Barang donya sing mboten rusak, golekke aku. Namanya ya watu ya tetep rusak. Gak ono ning donya sing ora abadi, entek-entekane nglumut suwe-suwe tetep ajur. Ora ajur ya sak kuat-kuate watu ning gunung tetep rusak, wong dititiki karo paklikmu. Lu tetap rusak pun barang donya. Apa yang tidak rusak? Rumah yang kokoh kuat entek-entekane tetap rusak. Mobil yang mewah entek-entekane yo masuk besi tua dadi rongsokan. Tetap rusak. Apa sing ora rusak? Klambi sing dituku larang-larang karo ibu-ibu, kuwi entek-entekane yo dadi gombal mukia. Panganan sing lezat sing nikmat dituku regane larang, mlebu weteng entek-entekane yo dadi rusak apa sing ora rusak? Ayo wong wedok sing kulite alus mulus, pipine ginyur-ginyur, pertahankan aluse pipimu nek iso. Mengkeret-mengkeret. Ayo tukoke wedak sing regane sak cepuk kuwi sak miliar. Ben alus terus. Mengkeret. Kowe nek saiki sik enom mencutke wong, nyenengke wong, semanmu iso nratapke jantung. Wong lanang biasa iso didodok tekan njero. Ngejer sak sarung-sarunge. Lirikanmu iso medhotke kolor. Wong lanang dilirik langsung dudul kon jero dhyel. Pedhot kolore nganti sabuke rojah rajeh. Sik enom kok. Njajal kowe nek wis tuwa. Kowe nang lirik ambek mengengeh ngedhep nang ngarepe kaca, mlayu dhewe. Nyawang ayang-ayang, wewe gombel iki. Mengkeret tetep rusak, apa sing ora rusak barang donya. Maaf. Ayo wong lanang sing rumoso kuat, rumoso gagah, pertahankan kekuatanmu kuwi nek iso kuat terus. Tukoke jamu kuat sing sak bungkus regane 200 juta. Ben iso tangi dhewe, ora usah digugah ngono. Nglimpruk, Bro. Apane umur 75 ya ora iso, Dok. Dok. Ora iso iki apa enoe. Lho sampean atine kok kepencut kesengsem karo pari, katut pari. Parimu dipangan tikus, atimu melok gripis. Ngrungokno apa ora kowe? Kowe suweneng karo dhuwit, wong dhuwit iki arep rusak kok. Dhuwit ora ngarah sak teruse mbok gegem, ora ngarah betah potonganmu gegem dhuwit. Wong kowe ora betahan ngono. Entek-entekane mesti mbok kene wong liya supaya kowe oleh ijol, oleh ganti. Nggih napa mboten? Wong men gentenan mawon saiki dhuwit iki sik digegem panitia dilungkas yo mlebu saku. Lho, engkene wis mlebu saku yo ganti mlebu nang bocah-bocah yatim, mlebu ge iki aku bangun madrasah aliyah. Lho, mergo pondok ten. Lho, kowe nek ora ngandel dolan nang nggonku. Mondok ten kene kula niku mboten usah bayar. Dadi mondok sekolah sak pakaian seragam ditumbasne kabeh, maem dahar turu gratis kabeh. Sak ngising-isinge kuwi. Lho, Mulane wong gentenan mawon kok aku gak rumangsa duwe apa-apa blas. Ming diliwati alhamdulillah karo Gusti Allah didadekke ibarat keran. Liwate banyu teko keran kuwi tapi kerane ora melok duwe banyu. Mula lek panjenengan manut donya mesti katut rusake donya. Lah wong takwa niku manut Gusti. Manut Gusti. Gusti Allah niku zat sing maha mulya. Mula wong sing manut Allah mesti katut kecipratan oleh kemuliaane Gusti Allah. Mbok pirang persen sak crit apa rong crit, sak crit apa rong. Ayo to sing semangat, sak crit apa rong? Sak crit apa rong? Sak crit apa rong? Sak crot apa rong? Iya. Engko katut oleh kemuliaane Gusti Allah. Lho salah satunya bentuk kemuliaan niku ya. Wong poso iso dadi mulya, sederhana mawon, sederhana mawon. Urusan mangan ngombe niku. Urusan mangan ngombe niku wong poso iso dadi mulya. Apa sing bedake mangan ngombene wong poso kalih mboten poso? Lho sakjane padha mawon. Nek perkara mangan ngombe niku padha mawon. Wong awan ora mangan ora ngombe ning nyatane bengi ya do balas dendam. Wis melu takjil nang gone masjid teko omah ya sik ngemplok maneh. Kalau porsi makan tidak ada perubahan, podo mawon, menu makanan malah luwe akeh, porsinya malah lebih banyak, hanya jadwalnya yang berubah. Poso wingi niku lho. Mangan ngombe jane nggih podo mawon, ming jadwale sing berubah. Biasane sarapan pagi iki jam 7:30, jadwal berubah maju 3:45 jenenge sahur. Makan sore biasanya 2:30, jadwalnya berubah mundur dadi 5:30 jenenge buka. Podo takerane podo malah luwe akeh. Biasanya ora tau gawe kolak nek Ramadan ya kemenyek dongke kolak, es buah, es degan, macem-macem. Tambah luwe akeh mulo aja kaget wong poso ora mundak turu tapi mundak gendut. Nanti bangkekane ora ana rengget-renggete belas wis ora ana ngene-ngene lho. Wis mbuh, masale sak urunge Ramadan ki ya bodine apik ngono, kaya biola. Gedhe, cilik, gedhe. Dadi nek disuwiti, kan apik to. Nek saiki do malah dadi lho, nek masalah mangan padha mawon, masalah ngombe padha mawon, ming jadwale sing berubah. Lah, apa to yang membedakan makan minum orang puasa dengan orang yang tidak puasa? Ya, ngene. Nek wong ora poso, mangan sak warege. Sak jebole wetenge lah kiri wong kene. Butuh mangan, butuh ngombe sak plempokene. Sak banjire waduke. Butuh kumpul karo bojo ya sak. Kok sak moe. Ya sak. Sak-sake. Tapi begitu puasa, luwe kaya apa kepengin mangan dimfet. Iya dimfet. Ngelih, ngewelak, haus kaya apa? Dimfet. Ketok bojo kemecer kaya apa dimfet. Ketika puasa dimfet. Bedane sijine nurut perintah, sijine ora manut perintah. Lek wong poso manut perintah, nunggu komandone sing merintah mangan ngombene kuwi. Nek wong boten poso, boten nurut perintah, boten manut perintah. Saya aku takon dijawab. Nalika boten poso, sing merintah ngombe niku sinten? Goroan. Kok ora patek cerdas ya? Ayu-ayu kok oon modele. Sing ngomando ngombe niku sinten? Tenggorokan, begitu tenggorokan garing. Kuwaring akhirnya dikomando, telesi kah? Telesi wong garing. Contone ngene nek telesi kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya garing, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ngombe niku lho dikomando tenggorokan. Padahal tenggorokan niku wadahe idu. Wadahe riya. Lho kok iso ngomando awak dhewe, kok iso merintah awak dhewe, ngono kok awak dhewe yo nurut sih. Berarti kita menjadi pasukane tenggorokan. Kita menjadi pasukane idu. Coba mangan sing merintah sapa? Weteng. Begitu wetenge krucuk krucuk krucuk. Isine panganan contone kae delok to. Kecil. Lho berarti kan diperintah napa? Weteng, mongko weteng kuwi wadahe. Sing banter, weteng kuwi wadahe panganan. Iya telek barang kuwi. Kok luwih nemen kowe? Wis tak geram samar-samar ee dadi fasehno. Telek. Lho, berarti mangane diperintah weteng padahal weteng wadahe. Iya. Lah kok iso merintah berarti awak dhewe lak dadi komand dadi anak buahe weteng dadi pasukane. Iya. Kok iso merintah iki lho. Kita diperintah oleh sesuatu yang rendah, kita dikomando oleh sesuatu yang hina, berarti kita juga katut rendah, kita juga katut hina. Dadi anak buahe weteng dadi anak buahe. Iya. Tapi begitu puasa drastis berubah. Yang mengomando makan dan minum bukan lagi tenggorokan, bukan lagi idu, bukan lagi weteng, bukan lagi iya. Tapi Allah yang mengomando. Selama belum ada komando dari Allah, gak wani nandangi. Nambok luwe kaya apa? Durung ana komando buka, ora wani mangan. Nambok wayah enak-enak mangan. Ono komando kon prei mergo wis imsak prei. Halo. Paham mboten kula matur ngeten niku. Mangan iki lho dikomando karo Gusti Allah. Selama belum ada komando ndak wani mangan. Tapi begitu ono komando azan maghrib, Allahu Akbar, gerutuk sak ngawi mangan bareng. Pancen pasukane Gusti Allah mangan ngombe bareng. Enak-enak mangan ono komando imsak, rek mandek kabeh. Pasukane Gusti Allah mangan ngombe dikomando karo Gusti. Luar biasa. Loh, Allah juga rela memberi komando. Gusti Allah ya rela mengabarkan kalau ini sudah saatnya buka. Monggo-monggo nendo buka. Lewat azan-azan maghrib itu mempermudah datangnya komando dari Gusti Allah. Ngantek langgar-langgar sing di luar Ramadan ora ono azane lho. Begitu Ramadan ya do azan kabeh. Mempermudah datangnya komando dari Gusti Allah. Coba mangan ngombe niku lho dimanggakno karo Gusti Allah. Monggo sedaya tiyang mukmin ingkang lampahi siap kula aturi dahar sampun waktune buka. Mangan nang dimanggakno iki berarti wong mulya. Lah nek ora dimanggakno iki mboten wong mulya. Ana wong duwe gawe terus nekakne catering. Begitu makanan siap, podo-podo mangan, iso podo wareke, podo-podo ngombe, iso podo segeri. Tapi antara dimanggakno kalian boten dimanggakno sami napa beda? Nek dimanggakno iki tandane undangan wong mulya. Memang wis dijatah, disediani. Monggo katuran dahar, daharane pun siap. Wong mulya. Lah nek ora dimanggakno mara telap, telep, bleb-bleb, iku rai gedhek. Jadi wong poso ki wong mulya, wong dahare dimanggakno. Mulya. Lah sing ora poso kuwi rai gedhek. Niki premium. Ya, terus yo. Sing nomor kali wau solar. Salat lebih rajin. Harus wong Ramadan dilatih kok. Tarawih 20 rakaat. rutin. Ya senajan kadang-kadang kula sampean ki ora adil memperlakukan Ramadan. Awal Ramadan ini semangatnya ra karo-karuan. Masjid ngantek bludak, jamaahe gak muat, langgar musola ndak kamot, ndak muat. Akhirnya takmir bingung, rapat. Ini bagaimana? Jamaahnya sudah tidak kamot. Bersesek-sesekan ini. Ana bocah nom sing usul, "Usul Pak Takmir, sebaiknya kita gelari kelasa saja. Biar tidak banyak biaya." Iku kawitan Ramadan kawitan, begitu Ramadan oleh 10 dino sing melu traweh ya sekarang sing watuk-watuk tok. Emboh. Kita dilatih agar sholat kita semakin berkualitas. Maka ini pelajaran untuk menuju kualitas harus diutamakan kuantitas dulu. Akei dhisik sholate, makin nembe diperbaiki kualitasnya. Kualitasnya langkung sae. Kanjeng Nabi niku sholate luar biasa. Saene ngantos saking dangune yang sholat sukunipun ngantos abuh. Subhanallah mboten kraos. Kranten nopo? Kanjeng Nabi yang sholat niku rokaate kuatah sangat. Sedinten sedalu niku Kanjeng Nabi yang ngelampai sholat mboten kurang saking suwidak 6 rokaat. Sami nggih kalih tiyang sambi robyong mriki nggih? Pret. Wong nek ahli sholat mencorong-mencorong ora butek-butek ngene. Lah wong waktu zuhur mawon niku, waktu zuhur Kanjeng Nabi sholatin niku 16 rakaat. Kok 16? Kula urutke. Mantun wudu, Kanjeng Nabi sholat sunnah 2 rakaat namine syukurul wudu. Terus mlebet masjid donga Allahumma ftahli abwaba rahmatik waftahli abwaba fadlik, sholat sunnah kalih rakaat tahiyatal masjid. Berarti mpun pinten? Sekawan. Mantun ngoten qobliyah zuhur Kanjeng Nabi sholatnya petang rokaat, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, patang rokaat, papat tambah papat, pinten? Wis wolong rokaat. Sholat fardu zuhurnya 4 rokaat, pinten jumlahnya wisan? Rolas. Ba'diyah zuhurnya sekawan rokaat meleh, berarti jumlahnya sedanten pinten? 16 rokaat. Kanjeng Nabi niku nek sholat waktu zuhur 16 rokaat. Saya aku takon, ketua partai apa yang sholat waktu zuhurnya 16 rakaat? Kalau ada, malam ini Anwar Zahid menyatakan gabung dan siap all out untuk memenangkannya. Sopo sing sholat waktu zuhur 16 rakaat? Wong sing ngomong e ora. Ya, jujur loh, apa meneh tamat? Halo. Ya padha Pak Samad kalih kula kok. Lah mangkane wingi Ramadan dididik dilatih ku minimal qobliyah ba'diyah kula sampean cek iso istiqomah. Latihane ngoten. Lah nek ampun ngoten ayo mutunya. Zahiron wa batinan. Mergi ngapunten sanget tasik kathah derek-derek kita termasuk sing ngomong dhewe niki lho. Nek sholat ku saenae. Sing banter to sakarepe. Sageleme. Maksude pripun? Yo zahir batine niku mboten kualitas zahir. Wong pakaiane yo sak genahe. Kang wonten wong lanang iso sholat jamaah nang masjid kaosan tekak. Sholat kaosan, ngisor nganggo celana training. Sholat nganggo training malaikate kewaget. Nek malaikate teko Madura pisan. Weru ana wong salat triningan kaget. Aduh, iki Gusti Allah apa tidak main bulu tangkis iki ambek wong iki. Aku utang juga sempritan aku tak dadi wasit. Mangkane tolong tolong Pak Lurah, Pak Lurah sing pundi Pak Camat? Nggih Pak Lurah, tolong sangat. Ya itu lek wonten wargane jenengan sing ten masjid sholat jamaah nak damel celana training estu Pak Lurah jenengan lorot mesisan nggih. Kersane mboten ngangger angkepan ketok koteng-koteng gak ya wis. Pelajaran. Tapi ya mbuh nek lurahe dhewe ora tau jamaah ya ora aku. Wong dadane gampil kok. Lurahe nggo barisan ngarep dhewe, rakyate lak yo isin dhewe. Pak lurah lo jamaah. Ayo ayo budal, sungkan Pak lurah lo jamaah. Ya padha karo, halo lurahe wis nang warung, ayo dadi susul itu tunggale ngono kuwi. Ngonten Pak Lurah, gampil kok jadi ngomong masyarakat kapan pengen masjidnya rame jamaah, Pak Lurah kok barisan ngarep dhewe mesti rame. Ngenten soalnya kadang desa niku piye kopek kon mari judi kon mari piye wong lurahe dadi bandar. Mriko lek nang kene mboten. Waduh, Pak Lurah. Ngoten niku aja ditiru. Tolong Pak Camat lek enten lurah sing model ngoten niku jenengan kemplangi mawon. Nek gak ngono ya kandake polisi ben ditangkep jek langsung terkenal. Ngono, aku ngaji iki ngene iki Bu, kabeh ya iya, sing teko camat ya camate ya. Ya kapan iso nuturi camat nek gak wayah ngene iki. Ya nuturi awake dhewe sing paling penting iki nuturi awake dhewe. Anggite, mulane kadang kula murang-muring ngamuk-ngamuk. Ngono kae asline ngamuk nang awakku dhewe, cuma sampeyan sing dadi pelampiasane, ngono lho. Ngene iki ora kok berarti terus apik-apik o dhewe ya preketek. Padha mawon genten ngelekke. Allahumma shalli ala Muhammad. Yo, wong perintahe ngeten Qur'ane. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak Adam menungso, pakai perhiasanmu, pakaianmu yang indah ketika lagi ke masjid. Ini perintah kok. Mula Bu, yen ten masjid jamaah niku masih digawe. Gelange, kalunge, cincine. Lho niki perintah kok. Sik. Perintah. Jadi biar barokah gitu loh. Biar berkah, tunjukkan kepada Allah. Ya Allah, matur sembah nuwun kula panjenengan paringi kenikmatan saged tumbas perhiasan ngaten. Saya pakai menghadapmu ya Allah, aku pakai beribadah kepadamu ya Allah, menika nikmat peparing saking panjenengan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ngoten nembe didamel kelenceran, cek berkah. Ojo kok tuku gelang trompyong tangane tengen gelange 12 sing kuwi gelange 12 durung digawe salat durung digawe ibadah pamer-pamerke wong mentang-mentang gelange akeh mlaku lembeane dawa-dawa mosok wonge nenggone sambi robyong ya bokonge tekan kota Ngawi kono wonge no kene kok bokonge tok terminal nggih mlakune kok engkok kaya mentok kemagriban copet wong kapok. Pakai sholat dulu biar berkah. Lho iki nek dipraktekne insyaallah masjid musala niku yo rame Bu, krimping. Wong wedok gelange akeh, sholat yo beda, takbir ngangkat tangan ya Allahu Akbar. Nek ngene lah yo gak muni engko. Meneng-meneng yo kudu suding-suding. Krimping. Beli baju baru juga begitu. Sunnahnya dipakai ibadah dulu, sunnahnya dipakai sholat dulu. Makanya lebaran Idul Fitri itu dianjurkan memakai pakaian yang baru. Pertama dipakai sholat id dulu biar berkah. Allahumma shalli ala Muhammad. Beli baju baru ngoten Bu, sunahnya dipakai ibadah dulu, dipakai pakai sholat dulu, lek wis amoh lencu lungset baru dipakai ngelencer. Diwalik kok ibu-ibu tuku klambi wanyar durung dikai ibadah wis digawe ngelencer idal idul pamer-pamer ke minal moli ilal mol minal pasari ilal pasar minal becei ilal becek minal buwi ilal buwo. Kok nek wis amoh lambine lungset welek lencu dikek salat disuduke Gusti Allah. Niku ngenyek Gusti Allah. Gusti Allah mbok suguhi rombengan ngono. Hoi. Hoi. Iki yai mbok anggap manuk apa piye kok. Uwe-uwe dalem ngono lho. Hoi. Ngene. Sik. Kula lungguh ngatik niku cek sehat. Ngeten. Bu. Bu. Kula nderek pesen panjenenganku rukuh mukena niku paling mboten gadah gangsal Bu. Kaine sing apik, regine sing larang. Niku sing didamel ngadep Gusti Allah. Aja dadi wong Islam yang mono yahmene rukuh cuma main duwe sitok ndil-ndil kaene welek titron regane murah wis tayu men ngepir pisan. Nggih ana gambare peta dunia kuwi. Budal salat sendut ndut ndut nganggo rangkepan rok ngribal wamoh lekrek mulai polok tembus Bengawan Solo kene. Kuwi disengklang malaikat temen. Yo madhep Gusti Allah kok ngoten modele iki lho. Hoi. Sing sae madhep Gusti Allah kok. Ibu-ibu iki pancen ngoten. Lah pakaian saben dina kaya ngeten iki rak mboten wonten sing awon. Apik kabeh regane larang kabeh. Dasar wong wedok. Ora mikir sing lanang le nyambut gawe nganti gegere bengkong. Kowe sing entuk duit sing tukang entek-enteki duwite ya wong. Ngoten mawon duit kadung mlebu nyang wong wedok metune. Oh. Jajal, zaman misalnya belanja sedino lagi petang puluh hewu cukup ya. Terus kalau bojomu dikai duit jaket hewu. Ini ku susu es yang sepuluh hewu balik napa badan? Podo. Ngono, klambi setahun ini tuku anyar rono rong puluh, rolas, pat belas. Bilaan bojomu sawangan. Riyoyo ini lak nganggo klambi batik kuning tuh. Iku ae lan genduman kok nggone Golkar kok. Nek kuwi nganti pitung riyoyo ya wis pancet kuwi sing digawe. Nganti keleke bedah. Ora dijahit men dipincuk peniti ngono. Damel mlaku lembean penitine udar tar nyubles keleke. Kok tega sampean klambine akeh ngono kok tega. Jilbab duwe 46, kerudung wis 58. Ana model anyar ya sik tuku meneh. Lek bojomu sawangen bojomu. Kopiah lho ket biyen sitok iku. Nanti rupane kaya lune garangan ngene. Abang ora abang, coklat ora coklat, kuning ora kuning, bawuk. Pojokane wis ora ana, bunder pating peletot. Lha kopiah ireng iki mesthine pojokane rak ngarep buri to. Niku wis mboten enten pojokane bunder pating peletot, digawe sore-sore budal nang masjid disawang kok kaduan kaya nyungki tletonge sapi ngono kuwi. Ngono parfum ini gak larang ya mau, kosmetik gak bermerek ya gak mau, pembalut wanita harus bersayap dan anti tembus. Bisa tuku lipstick, mangir, hand and body lotion, wedang, on waisidu, terus tuku apa bulu mata palsu yang bahasa Inggrisnya eyedep. Lah apa itu? Bulu mata palsu itu eyedep. Iku jelantir kaya kepeting ngono kae. Terus nganggo maskara, nganggo waisidu biar bayangan matanya kelihatan empat. Durung pengharum helek. Wis macam-macam, larang-larang. Akibatnya apa? Ya, mama sih meling-meling pipinya. Papa juga meling-meling gegernya. Mama emang modis, papa jemburis. Mama keren, papa ora gopen. Mama sih mulus kayak neon, papanya jebrak kayak mercon. Lanang yo ngono kok wedok jantenan kok. Mamanya mencorong, papanya ya kayak gerandong ngono, Pak. Melaku bareng dianggap buruwe. Aman mangkane ngono Pak, dadi wong lanang yo gelem kalah karo wong wedok. Dadi wong lanang yo goblok-goblok sampean. Buku tuku klambi sing apik, pakai ibadah terutama pakai salat. Saya enggak percaya tuh kalau zaman kayak gini ada orang yang enggak bisa beli baju bagus, enggak percaya aku. Ngono, mulane rungokno Pak, sampean dadi wong lanang yo goblok-goblok nemen. Ngono lho. Wong lanang nyambut gawe oleh duit piro blekno nang wedok, oleh duit piro blekno nang wong wedok, oleh duit piro blekno nang wong wedok kabeh. Lho giliran dekne arep nyang warung tuku rokok ora gablek duwe. Iso ngerentil njaluk nang bojone. Padahal sing nyambut gawe dekne, ngono ku jenenge wong lanang gob. Lanang rumana sing lanang sampe dadi wong lanang aja goblok-goblok. Sampe nyambut gawe kira-kira oleh duit sak juta, aja kekno bojomu kabeh. Lek mbok kekno kabeh berarti sampean wong lanang. Kayak no 600,000 ae. Lah sing 400 lembet no ketu. Lho ki sak wayah-wayah lho sampean lek ana kebutuhan sing sifate darurat, ana iuran lingkungan, iuran pengajian, ana ponakan dolan arep nyangoni, ora usah njaluk bendahara umum kowe. Angel metune. Cukup berhubungan dengan dinas perketunan. Kok ponakane dolan arep nyangoni, dinas perketunan. Ana iuran lingkungan, dinas perketunan, ngono. Tapi hati-hati Pak, mulai sesuk akeh operasi ketuno kene. Yo ganti tempat, ganti lokasi, TKP wis gak aman, pindah lokasine. Salat terutama Pak, pakaian pakai baju panjang, pakai sarung, sarung wong lanang kudu duwe 7 digantian. Mosok wong Islam ket biyen sarung mek disitu ndil ndil ndil. Dike salat yo kuwi, gekelon yo kuwi. Nek wis tengik kabeh ambune, kebacut. Jarno tak ngamuk. Aku paling belenek. Sama nih lho sampean Pak, ngapunten nggih, ngapunten sanget. Sowan ten Pak Lurah mawon, dadah perlu kali Pak Lurah. Niku pakaiannya jenengan sae, kelambine apik, celanane apik, ambune wangi. Iku trimo sowan Pak Lurah, diparingi apa sama nembe Pak Lurah? Ya malah kalau ngerokok iya. Rokoke sing ana lemeke amplop. Iku sowan Pak Lurah, pakaianmu apik. Lha iki sowan karo Gusti Allah. Lho kok pakaianmu mambu balsem, remason, kadang mambu diange sapi. Tak ilangi bungok-bungok ini untuk pirong ini kok. Alon-alon mawon Pak Camat nun sewu. Baju panjang yang bagus, ojo nggih kaos oblong. Jamaah Jumatan nggih kaos oblong. Apa maneh kaos partai iki sak. Sing nguri ana tulisane coblos. Gambare paku sak lengen. Kaos partai iki aja dikis salat, Bro. Gawean ning pali teletong ae lho. Ge ngarit. Ngerusak mak memburimu. Kon khusuk piye wong ketok gambar paku. Nek kan aturane wong salat niku dikengken pakaian polos ben gak ganggu mburine. Bu, mau kena ruko ndak usah kakean bordel, ndak usah kakean rendo, ndak usah dipasangi bros. Biasa mawon, sak mburine sampean. Sampai ambil khusuk sholatnya kok iya karena butuh wa iya karena setain api ebor dile Allahu Akbar sesok jalur duit bapak kok ketuku sampe Allah masak wong kuwi iso tuku aku kok raisa nah wong wedo tau sak roi meripati lu pengen normal apa matre enjen wong wedo ku sak roi meripati lu kepingin ono kulkas model anyar kepingin beda motor model anyar kepingin, ono kalung kepingin, ono jilbab kepingin, wong wedok, lagi rumus Pak, rungokno. Lek zaman bojo kok kepingin, kepingin, kepingin. Iya ni wae, yo aja sampe ngomong gak. Engko atine ndak loro, soalnya wong wedok kepingin kadek sing lanang ngomong gak, ngono ku atine. Krungu. Wis pokoke yo nae Pak, aku kepingin kalung Pak, yo. Aku pengen kulkas yang pintu tiga lho Pak. Ya. Pak Mbak Sri tuku bedah motor anyar aku kok pengen tuh Pak. Ya. Ya nae lho. Adek sampean ngomong gak. Giliran sampean pengen kenek gak nyonyor sampean. Adek, Dek aku kepengin gak. Apane gak ngejer-ngejer kowe. Wes pokoke yo ngono ae. Wes. Salat niku nembe kualitas dohir. Nah iki kan kudu digenahno salate engko masjide dibangun nang salate ora dibangun. Apa artinya pembangunan fisik, pembangunan dohir? Apik bangunan masjide tapi isine oblang-oblang. Salatnya ndak kualitas. Niki nembe kualitas dohir, dereng kualitas batin. Ubar didite saulan Ramadan, kudu munda apik. Kula sering matur, durunge Ramadan kuwi uler, rusak, welek, mlebu Ramadan ngentung. Lah metu kudu dadi kupu. Aja kok bareng ngentung saulan Ramadan metu malah dadi codot kowe. Sorry kula nek ngaji ora usah kakehan dalil, wis akeh pengertian ngono potong ngamu dikeki poletane. Sepuluh ngaplung ngono ae wis gelem ngene iki ra gelem ra diundang neh no kene yo golek panggonan liyane kok. Donya yo amba kok. salahe dikerekno. Lah ngundangmu ya keri kok. Iki iso untung-untungan wae kok. Ora usah umek lemu nyangoni pira kok. Rewel tenan kowe. Wes. Ngene iki nek gak ditata kok do orang genah. Le, di Arab renovasi masjid setelah seperti ini ada perbaikan namanya Syawal, itu artinya peningkatan, meningkat lebih baik. Sholatnya kemarin dilatih harus meningkat lebih baik. Kuantitas meningkat, kualitas meningkat. Niku sik nembe kualitas zahir, lebih-lebih kualitas batin. Kata tiyang sing, maaf, zahirnya sholat tapi batinnya tidak sholat. Sikapnya sikap sholat, yang dibaca bacaan sholat, yang dilakukan gerakan-gerakan sholat, tapi pikiran, batin dan hatinya sama sekali tidak sholat. Halo. Loh, ini aku halo ku jenengan hai. Biar mesra gitu loh. Engko nek aku hai jenengan halo. Pokoke nek aku halo hai jenengan hai halo. Nek aku kok hai halo nyaute halo hai. Coba sih. Halo. Hai. Halo hai. Hai halo. Ngono. Halo hai hai halo hai. Ake wong sing zahire salat ning batine mboten. Sikapnya sikap salat. Yang dibaca juga bacaan salat, yang dilakukan gerakan salat. Berdiri tegak. Sikap sempurna hadap kiblat. Kepala menunduk memandang tempat sujud. Takbiratul ihram medeni wong. Tangan diangkat, kaku ngeceteng. Nek takbir medeni wong. Allahu akbar. Bacaannya juga bacaan salat, ya fasih. Saking fasih, lek maca Suratul Mustaqim muni qaf nganti intil-intile mencolot. Bacaan salat. Yang dilakukan ya gerakan sholat, ya entul-entul jendit-jendit dulik-gulik ngono kuwi. Entul-entul jendit-jendit dulik-gulik. Tapi pikiran, hati sama sekali ndak sholat. Uy. Uy. Kata napa mboten? Kata napa mboten? Kata termasuk sing ngomong. Duae kadang mesti toto. Uswatli fardhol. Aisyai arba'an raka'ati istaqut bilal qibla. Serak karo-karuan takbir ngeses-ngeses. Takbir alhamdulillah kagrem tandur badok tikus. Allahu akbar. Kek golek garam ya angel ora karuan. Sami Allah ngamit ta tinggi iki godak golekno garam ora atus jane. Salat kok iso ngilok-ngiloke petinggi barang ngono. Jejak Milo go, kita tingkatkan kualitas, yo ditekan belajar, belajar, dan belajar piye carane sholat iso apik, belajar dan kiai-kiai diterangke ten mriki mboten cekap wektale sholat pertama para sito. Kowe iki jane melok nyumbang piro to jane? Wong sing camat arep nambahi sangu yang meneng ae kok. Maksudnya nambahi sangu dikene takmir masjid. Dikene kiyaine ya apik. Lah perangi. Perangi tabiat maksiat. Ditekan. Kita melatih perang melawan hawa nafsu. Satu bulan Ramadan kemarin. Ini harus benar. Kan Ramadan itu syahrun mubarak. Bulan di mana kita perang melawan nafsu. Musuh kita tinggal nafsu saleh. Setan tidak ada. Selama satu bulan itu setan dipenjara, setan dibelenggu. Tidak iso nggodho menungso. Jadi musuh kita yang bernama setan udah enggak ada itu kemarin. Lho itu koncoku kok ana warung yo mangan yo ngombe awan-awan lan Ramadan. Apa gak digodho setan? Gak, dhewe paklike setan. Paklike dhewe ora ngira digodho. Tapi ingat, setan memang dibelenggu, dipenjara. Tapi kendaraan yang biasa ditunggangi setan kegudo menungso niku mboten dipenjara. Kendaraannya setan tetap berkeliaran, mengalir seperti darah dalam tubuh kita. Apa kendaraannya setan? Nafsu. Terus nek kurang muso nafsu. Nek iki setan to wis diculno. Dereng-pireng kabar sampean? Nembe wingi satu sawal niku diculno kabeh. Nggih Pak Camat nggih. Nggih kuncine digowo kuwi. Selama satu bulan Ramadan memang dipenjara setan, tapi lepas Ramadan setannya diculno wesan iki bebas. Ngamuk iki setan. Awas ge wong klithik. Sambi robyong. Aku sak wulan Ramadan ra iso nggodho kowe. Malah dosa nek ku ngumpulno 11 wulan iki entek kabeh. Perkara Ramadan kowe kok apik ibadahmu, titik nono kowe entek Ramadan. Tak gasaki sitok-sitok. Setan ini ngono. Rontok pantes ya aku tadi setan ya. Kowe aku apa maneh potonganmu ngono lho. Halo bro. Lho iki gambarno, ya kudu berperan kaya-kaya ngamuke setan ngono. Lho piye padha karo iki lho bro. Wong loro nemen ora oleh mangan sembarang barang dikongkon tirakat aja mangan iki aja mangan iki aja mangan iki ndak kumat penyakite tok wirakat temenanan sembarang ora oleh dipangan bareng waras kabeh oleh dipangan ngamuk to kullu syai'in qalu sembarang qalu wis ora ana tirakat tirakatan ora ana tarak-tarakan iki setan bar dipenjara saiki lepas ngamuk iki setan nek kula jenengan kudu iso mengantisipasi tambah meneh musuhe awak dhewe. No maksude. Niki ya Allah ya Karim. Setan sumpamu. Jenengan pun nate panggil setan napa dereng? Yo mboten nate panggil piye mong jenengan dhewe luweh nemen timbang setane. Mulane wiki akhir-akhir niki akeh musyawarah setan-setan niku. Bakasane iki jare setan-setan iki nek nerusno wong iki diterusno apa ora, nek nggodho wong nyasatke wong iki diterusno apa ora. Niki keputusane setan-setan prei kok. Prei rasa nggodho wong. Lah nyapa kok prei? Lah wong saiki luwih setan timbang setan. Maka yang menyebabkan orang berbuat dosa itu kan dua. Ana kalane teko setan, ana kalane dorongan teko nafsu. Kemarin satu bulan kita sudah dilatih untuk memerangi itu. Saiki justru wayahe praktek lapangan. Tugas kita semakin berat, tugas kita semakin berat. Ngamuk setane apa meneh wingi sing Ramadane sukses, Ramadane berhasil. Khatam Quran beberapa kali. Insyaallah lek dulur-dulur remaja iki oleh pirang-pirang jus wingi nggih. Jus apel, jus mangga, jus pepaya, jus wortel, jus apokat. Lah niki ya kudu meningkat Al-Qur'ane ditingkatke. Qur'an niku mergo bentenge kula panjenengan saking penggodane setan. Setan dhewe sing memproklamirkan bahwa pengapesane dhekne iku nek enek wong maca Qur'an, enek wong zikir gak kuat dhe. Ilang dhe. Allahumma shalli ala Muhammad. Quran itu kan mukjizat. Bukan hanya bacaan biasa, tapi bacaan yang kredibel. Mbah ngomong ini ngerti porang niku. Zaman lek kepengin bacaan sing faktual, faktatif, bener, tidak ada kekeliruan sedikit pun, ya Quran itu. Ya bacaan-bacaan liyane kadang-kadang ana mbujuke, koran kadang-kadang ana berita bohong. Media-media televisi kadang-kadang pemanah sing jenenge HP, Facebook, Twitter, bojok akeh. Halo. Halo. Akeh to perawan meteng ya gara-gara Facebook ngono. Kena kata-kata teko cah lanang, aku mencintaimu sepenuh hatiku. Aku berjanji akan selalu setia kepadamu dan aku takkan pernah mengkhianatimu. Mungkin nek kata-kata ngono wis dikekno kabeh sak telek-teleke. Ini kepengin bacaan sing bener ya, Al-Qur'an itu mukjizat. Coba salah satu kemukjizatane nggih. Niki mung bar diulate sak wulan Ramadan saiki ya kudu meningkat. Al-Qur'an itu bahasanya sampai sekarang terjaga, tidak ada perubahan sedikit pun. Kitab-kitab yang lain sudah tidak ada. Kitab Injil niku bahasa aslinya bahasa Suryani. Sekarang udah enggak ada. Udah diterjemah macam-macam, banyak mengalami perubahan. Demikian pula Taurat, Zabur berubah kabeh. Tapi Al-Qur'an asli bahasanya sampai hari ini, sampai kapanpun tidak akan ada perubahan. Andaikan dirubah, ditambah, dikurangi, mesti konangan. Dijogo panjen karo Gusti Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Saya yang menurunkan Al-Qur'an kata Allah, dan aku juga yang akan menjaganya lewat saudara-saudara kita para penghafal Al-Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Mang pikir to mukjizat Al-Qur'an. Sak monten kandele 3 dosa juz 114 surat 6666 ayat. Sak mono kandele iso diapalke di luar kepala. Ngomong ku ayate akeh sing kembar, ayate akeh sing padha. Bisa dihafal di luar kepala. Coba kitab apa yang selain Quran bisa dihafal di luar kepala? Buku apa yang setebal itu bisa dihafal di luar kepala? Tidak mungkin ada. Makanya orang ini tidak percaya karo Al-Quran yang bento. Terus karena nyoto bukti kaya ngoten. Cuman memang untuk bisa menghafal Al-Quran itu butuh hati yang bersih, pikiran yang jernih. Mboten kathah dosa. Mila ten negara kita niku sing kathah ngapalke Quran justru malah mohon maaf saudara-saudara kita yang buta. Soale mripate mboten nate ningali sing dosa sing maksiat. Kathah sing wuta niku ngapal Quran, sing melek-melek ngene iki malah angel. Ngene-ngene iki malah angel. Soale ketok bokong semek plorok ngene. Sing ngoten niku angel kok ngapalke Quran. Lho niki lek kula panjenengan bener dalam mengisi Ramadan, ibadahe meningkat secara kualitas. Iki cirine wong sing dosane di ngapura kabeh karo Gusti Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Mulane Ramadan ki maknane ngobong dosa ngoten nika. Nek bener ngisine dosane kobong tek, romdo asline panas yang membara ki jenenge wulan Ramadan. Yang membakar dosa. Wingi wulan Ramadan nek kula jenengan mengisi dengan bener, maka dosa-dosae kula jenengan kobong sedaya telas, entek bersih dosane, alamat swarga panggonane. Kok ora pate amin kowe? Swarga hadiahe Gusti Allah. Ngono ngobong dosa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lek wong sepuh nggae lambang entek Ramadan menjelang riyoyo ngeten iki sore-sore menjelang maghrib itu pada bikin obor. Neng niki mboten obor rakyat. Obor yang dalam bahasa Inggris disebut the oncor. Dibuat dari gombal mukio yang dimbel-mbel, disujeni, dicelupkan ke lengo gas dan diencep-encepkan di gawangan rumah. Nang matuk maghrib disumet diobong sampai entek dadi latu. Niki wong tua ditakoni anake ora iso jawab diawur. Nyampot omak kate nggae oncor diobong bereng matuk maghrib. Mbahmu sing wis mati ki arep mule. Boten ngoten, niki ngelengke nang masyarakat. Bulan yang telah kita lewati bersama membakar dosa-dosa kita sampai habis, sebagaimana ini Ramadan, sebagaimana ini gombal mukio yang dibakar api sampai habis entek dadi latu. Nah iki nek wis urusan dosa-dosa nang Allah di ngapura, penting dosa-dosa nang padha menungsoe. Ya mula terus istikhlal, halal bihalal, silaturahim, jaga kerukunan. Halo. Rapati direken kok. Sing rukun. Winginane mantun beda-beda, sing kakean pil ngelu kabeh. Mulai pilek, pilkades, pilkadal. Pemilihan kepala daerah langsung pilpres, beda-beda wis ngelu. Dan iki sing rampung ya rampung, nggih. Rukun, beda pilihan ki lumrah wong kon padha kabeh ora mungkin. Ana sing winginane nomor 1, ana sing nomor 2, nggih mboten. Lho sakniki wis mboten enten ngoten-ngotenan. Wong dulur kok apa kowe sing dadi presiden sapa ae sing tandur ya pancet tandur. Apa kowe didadekno menteri kowe? Kok umek kowe? Didongake mugi-mugi ke depan pemimpin kita semakin baik, Indonesia semakin barokah. Lah sing paling penting meleh hati-hati niki wonten aliran sing aneh-aneh, sing nyimpang saka akidah, aliran keras yang neko-neko. Hoi. Yo termasuk ISIS kuwi. Mulai ngawi winginane wis eneng sing kecekel. Hoi. Kowe ora usah katik katut sing model ngono-ngono kuwi kowe. Kuwi ora jihad kuwi, kendhat. Ajaran Islam ndak seperti itu. Sampeyan ki ngrungokno apa ora diomongi? Wong sing melek ya ngrungokno jare. Sing merem ya ora ngrungokno. Apa-apa pokok aja ngiler. Ini kadang-kadang wis sakarepe dhewe. Kok arep kowe nek arep berjuang iki mbok ya wong sing sek seneng ayo dituturi alon-alon ben waras gelem sholat, sing dereng sholat, ayo ngono. Nyapa kowe kathek budal rono kowe ape ngebom kowe. Heh. Mun carane nyekel bedil ya ora dunung kowe ape budal rono, kendhat. Dalane jihad berjuang ning agamane Allah sik kathah ten mriki, dalan sing leres, dalan sing sae. Mboten usah ngatur model ngoten-ngoten niku. Cobi to, kaya mbuyoke wong, wong agama kok digawe ngono. Wow, Akbar. Wow, Akbar. Montor dibakar, montor diobong. Kuwi sapa sing mbok tiru? Wallahu Akbar kok ngobong montor. Wis ana sing bodho-bodho ningali, dadi Allahu Akbar iki maknane ngobong montor to, kan. Allahu Akbar lah montor diobong. Ya polisi ini gak yuk bingung jadi polisi Allah podo sholate nyaut polisi ini sami Allahu liman hamidah nah polisi ini aneh delok yuk kompat robbana lakal hamdu ya Allah ngoh pahami agama dengan benar jenengan pun gampil katut sing model ngoten-ngoten niku muka-muka wonten manfaatnya sing kula aturke kurang wesan aku mblenger wesan ngaji wis katok kok ora oleh rampung nggih benjang disambung meleh kula jadwal ten ngawi wis sepering ngene iki mbuh wong ngawi kok ora blenger ngapunten sanget nggih berhalal bihalal bermakna ibadah ritual meningkat langkung saya sing hubungan kali Gusti Allah ibadah sosial juga meningkat lebih baik sing berhubungan dengan sesama manusia lho ya wis buyar lepat nyun pangapunten mugi disarengi hidayah Gusti Allah dalam namung ngemutke terutami ngemutke awake dalam piyambak mugi-mugi bekto manfaat Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Fatihah semidah meleh mugi-mugi rehab Masjid Miftahul Jannah dusun sambil rombyong menika enggal dipun paringi gangsar hasil sukses Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa silatana sunnatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma Allahumma ij'alna minal 'aidin al-fa'izin as-salimin al-ghanimin al-aminin Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kullahu اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Matur suwun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.